Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jemaah Masjid Umar Ibnu Khattab yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung juga radio-radio lain, serta para pemirsa beberapa TV serta para netizen. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Al-Qawaidul Arba'. Kemarin kita sudah membahas kaidah kedua tentang syafaat dengan rinciannya. Kita teruskan dengan kaidah ketiga. An-nabiyya alaihi salatu wassalam ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم. Nabi SAW berdakwah ke tengah umat manusia yang menyembah kepada banyak sesembahan, kepada beberapa jenis sesembahan. Minhum ma ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang menyembah para malaikat. Wa minhum ma ya'budul anbiya'a was-solihin, di antara mereka ada juga yang menyembah para nabi dan orang-orang soleh yang sudah mati. Wa minhum may ya'budul ahjar wal ashjar, di antara mereka ada yang menyembah pohon-pohon dan batu-batu. Wa minhum may ya'budus syamsa wal qamar, di antara mereka ada juga yang menyembah matahari dan juga bulan. Qatalahum Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Semuanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diperangi tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang menjadi dalil bahwa di kalangan mereka ada yang menyembah para malaikat adalah Surah Ali Imran ayat 4 ayat 80. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, di antaranya di dalam surah yang sering kali kita dengar adalah ya'budunal malaikah. Mereka menyembah para malaikat. Surah Ali Imran ayat 80, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaban. Allah tidak menyuruh mereka, Allah tidak menyuruh kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai sesembahan. Yang Allah suruh kalian hanyalah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata dan tidak menyembah selain Allah. Di antara mereka ada yang menganggap apa yang mereka lakukan itu betul-betul menyembah para malaikat, padahal yang mereka sembah sebenarnya adalah jin, setan dari kalangan bangsa jin, tapi mereka meyakini yang mereka sembah itu adalah para malaikat, padahal bukan. Nanti para malaikat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditanya, benarkah mereka dahulu menyembah kalian, hai para malaikat? Dijawab oleh para malaikat, mereka tidak menyembah kami. Yang mereka sembah hanyalah bangsa jin, setan dari kalangan bangsa jin. Lalu para malaikat menunjukkan bukti-bukti bahwa yang mereka sembah itu sebenarnya bangsa jin, sebagaimana yang diterangkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Adapun yang menjadi dalil bahwa mereka pun menyembah para nabi dan orang-orang soleh, diantaranya adalah Nabi Isa. Oleh mereka disembah oleh orang-orang Nasrani, dan ibunya, siapa ibunya? Maryam. Dianggap Nabi Isa itu anak Allah. Demikian juga orang-orang Yahudi menyembah kepada Uzair, dan Uzair dianggap anak Allah. Nanti di akhirat seluruh rahasia itu dibuka. Isa nanti ditanya oleh Allah, apakah dulu kamu berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah? Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau ya Allah, tidak layak bagiku untuk mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakannya. Allah terangkan ini dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah 116. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, qal subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad 'alimtah fa'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ingatlah ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa, hey Isa, apakah kamu dulu waktu hidup di dunia berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah? Dulu kamu bicara begitu atau tidak? Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau ya Allah, tidaklah layak bagiku untuk mengatakan apa yang bukan hakku untuk dikatakan. Kalau dulu aku berkata demikian, pasti engkau sudah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Itu salah satu contoh agama yang menyembah kepada nabi, dan diyakini nabi tersebut adalah anak Allah Azza wa Jalla. Nasrani kepada Isa, Yahudi kepada Uzair. Keyakinan ini sama sekali tidak bisa diterima oleh fitrah, oleh akal, oleh kenyataan. Akal kita enggak mungkin, masa kalau toh Allah ingin memiliki anak, apakah akan memilih bangsa manusia sebagai anaknya? Tentu saja tidak. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, kalau Allah memiliki anak, tidak mungkin dari bangsa manusia. Jadi mustahil. Dan ada pemikiran yang sama sekali merendahkan Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena kalau Allah dianggap punya anak dan Isa adalah anaknya, ibunya adalah Maryam, berarti mereka meyakini Allah itu bergender laki-laki, sama dengan manusia. Ibunya Maryam, masa Allah Azza wa Jalla mengawini Maryam, anak apa ibunya Nabi Isa? Akal mana yang bisa menerima ini? Ini yang pertama. Kedua, kalau Isa yang disembah dan dianggap Tuhan yang mengatur seluruh alam jagat raya ini, sebelum Isa, siapa yang mengatur alam jagat raya ini? Sebelum Isa lahir dan setelah Isa wafat, siapa yang mengatur alam jagat raya ini? Dan siapa yang mematikan Isa? Siapa yang mencabut nyawa Isa? Masa Tuhan mati gitu kan? Dan ini pernah ditanyakan oleh seorang anak yang cerdas di kalangan Nasrani kepada bapaknya, siapa yang mencabut nyawa Nabi Isa? Tak ada yang bisa menjawabnya. Jadi tidak masuk akal dan bertolak belakang dengan inti ajaran yang dibawa oleh seluruh Nabi. Seluruh Nabi mengajarkan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di zaman Nabi SAW ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi yang sudah wafat seperti Isa dan Uzair, ada juga yang menyembah orang-orang soleh di kalangan para wali Allah, tapi mereka sudah meninggal dan menjadikan para wali yang sudah meninggal itu sebagai wasilah, perantara yang mereka harapkan bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Kata Allah, merekalah orang-orang yang menyeru kepada Allah, tapi mereka mencari wasilah untuk bisa sampai kepada Allah. Wasilah itu apa? Perantara. Siapa di antara mereka yang lebih dekat? Mereka berharap kepada wasilah tersebut dan takut kepada azabnya. Nah, wasilah oleh Allah Azza wa Jalla diperintahkan untuk kita cari wasilah agar bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi yang dimaksud dengan wasilah, yang dimaksud adalah ibadah dan amal soleh. Itu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menerangkan ayat ini berkata para ulama, di antara Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, nuzilat hadhil ayah fi man ya'budul masih wa ummah wa uzaira, fa akhbara subhanahu anna al-masih wa ummahu maryam wa uzair kulluhum ibadun lillah yataqarrabuna ila Allah wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah fahum ibadun muhtajuna ila Allah muftaqiruna ilaihi yad'unahu wa yatawassaluna ilaihi bitta'ah. Ayat ini turun tentang orang yang menyembah Nabi Isa dan ibunya, dan yang menyembah Uzair. Yang menyembah Nabi Isa dan ibunya adalah Nasrani, yang menyembah Uzair adalah Yahudi. Lalu Allah mengabarkan bahwa Isa dan ibunya, juga Uzair, semua hanya hamba-hamba Allah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, takut kepada azab Allah. Mereka hamba-hamba yang juga butuh kepada Allah, dan mereka bertawassul untuk bisa dekat kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Wasilahnya itu adalah ibadah, amal soleh, dan ketaatan. Bukan mereka yang menjadi wasilah untuk mendekatkan diri manusia kepada Allah. Allah berfirman, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari wasilah untuk bisa sampai kepada Allah, yakni al-qurbu minhu subhanah bita'atihi wa ibadatihi. Makna wasilah adalah ketaatan dan ibadah yang membuat mereka semakin dekat kepada Allah. Untuk bisa dekat kepada Allah bukan melalui orang, walaupun nabi, bukan melalui manusia, walaupun para wali. Untuk bisa dekat kepada Allah adalah laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, la yazalu 'abdi yataqarrabu ila Allah bin nawafil hatta uhibbah. Tidak henti-hentinya hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah selain yang fardu sampai Aku mencintainya. Tidak ada cara pendekatan diri kepada Allah yang lebih Allah cintai dibanding melaksanakan hal-hal yang fardu lalu diikuti oleh ibadah yang sunnah. Ibadah itulah yang menjadi wasilah untuk bisa dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Fadalla ala annahum la yuslihuna lil ibadah liannahum basharun muhtajuna fuqara yad'una Allah wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah wa man kana kadzalik la yasluhu ay yu'bad ma Allah. Dan ayat ini menjadi dalil bahwa mereka tidak boleh untuk disembah. Para nabi, para wali tidak boleh disembah karena mereka manusia yang juga butuh kepada Allah, beribadah kepada Allah, berharap rahmat Allah, takut kepada azab Allah. Siapa yang demikian tidak layak untuk disembah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua, ketika menerangkan ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka adalah orang-orang yang mencari wasilah untuk sampai kepada Allah. Ayat ini turun tentang orang-orang musyrik. Nazalat fi unasin minal musyriqin kanu ya'buduna nafara minal jin. Faslam al-jin walam ya'lam ha'ula'i alladhina ya'budunahum bi-islamihim wasaru yataqarrabuna ila Allah bi-ta'ah wa-dharra'ah wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna azabah fahum ubadun muhtajuna fuqara' la yuslihuna al-ibadah. Ayat ini turun tentang orang-orang musyrik. Dulu mereka menyembah sekelompok jin. Ternyata jinnya itu masuk Islam. Karena jin juga mendengar bacaan Al-Quran. Mereka melihat kita, mendengar kita. Kita tidak melihat mereka dan tidak mendengar mereka. Allah berfirman, Qul uhya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ini dalam surah jin. Kata Allah, ucapkan oleh Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekelompok jin ada yang mendengar bacaan Al-Quran. Yastami'una, mereka itu mendengar bacaan Al-Quran. Lalu mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusd fa'aman nabi. Kami sungguh telah mendengar bacaan Al-Quran yang sangat ajaib, yang menunjukkan kepada jalan yang benar, lalu kami beriman. Di kalangan bangsa jin ada yang beriman. Nah, setelah masuk Islam beriman, tapi para penyembahnya enggak tahu bahwa jin yang mereka sembah itu sudah masuk Islam dan beriman. Lalu orang-orang musyrik tetap menyembah jin itu dengan harapan mereka bisa lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Para jin bertaqarrub kepada Allah dengan melakukan ketaatan, merendahkan hati dan diri mereka kepada Allah, berharap rahmat Allah, takut kepada murka dan azab Allah. Mereka hamba-hamba Allah yang membutuhkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang seperti itu tentu saja tidak layak untuk disembah. Satu-satunya yang layak disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan wasilah, berkata para ulama, wal wasilah maknaha at-ta'ah wal qurb. Wasilah maknanya adalah ketaatan dan kedekatan. Fahiya fil lughah asy-syai'ul ladzi yuwassilu ila al-maqsud. Secara bahasa, wasilah adalah perantara. Makna perantara adalah sesuatu yang bisa menyampaikan kepada yang dimaksud. فَالَّذِي يُوَسِّلُ إِلَى رِضَى اللَّهِ وَجَنَّتِهِ وَالْوَسِيلَةِ إِلَى اللَّهِ. Maka sesuatu yang bisa menyampaikan kita kepada ridha Allah, surga Allah, maka itu adalah wasilah kepada Allah. Dan sesuatu yang bisa menyampaikan kita kepada ridha Allah, surga Allah, hanyalah ibadah dan ketaatan. Umpamanya kita ingin pergi dari sini ke Cipatik, ada sungai Citarum. Bagaimana caranya agar kita bisa nyebrang ke Cipatik? Ada dua. Bisa lewat jembatan, bisa lewat perahu atau rakit, ya enggak? Bisa sampai. Maka jembatan adalah wasilah. Perahu atau rakit adalah wasilah. Kita umpamanya mau ngambil lampu di atap, di langit-langit. Masjid ini tingginya ada 4 meter ya. 4 meter langit-langit. Bisa sampai? Tidak. Di ajrug, mual ke ajrug. Maka kita butuh sesuatu yang bisa menyampaikan kita ke langit-langit. Maka kita cari apa? Tangga, taraji. Bisa sampai, maka taraji adalah wasilah. Nah, sekarang yang kita cari adalah ridha Allah, surga Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah, pahala dari Allah. Maka kita butuh sesuatu untuk memperoleh ridha Allah. Sesuatu itu wasilah. Apa yang bisa membuat kita bisa meraih ridha Allah? Bukan melalui orang. Tolong mintakan ridha Allah kepada saya. Bukan. Tapi lakukan ibadah, lakukan amal soleh, laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangannya, maka ridho Allah akan kita dapatkan, pahala dan surga Allah akan kita dapatkan. Itulah wasilah. Wasilah untuk bisa sampai kepada Allah adalah ibadah dan amal soleh. Apakah zikir dan doa termasuk wasilah? Iya, karena zikir dan doa ibadah dan amal soleh. Tahajud itu wasilah. Salat yang 5 waktu itu wasilah. Saum itu wasilah, infak dan sedekah itu wasilah. Tuh lakukan. Ini wasilah menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa ammal muharrifun wal mukharrifun, adapun orang-orang yang menyimpang, mereka berkata al-wasilah an taj'ala bainaka wa bainallahi wasitah minal awliya was-salihin wal amwat. Taj'aluhum wasitatan bainaka wa bainallah liqurribuka ilallah. Menurut orang yang menyimpang, wasilah itu adalah engkau menjadikan orang soleh, para wali Allah, sebagai berantara antara kamu dengan Allah. Para wali, para solehin yang sudah meninggal, jadikan mereka sebagai perantara antara kamu dengan Allah agar kamu lebih dekat. Caranya gimana? Caranya berdoa kepada orang soleh yang sudah mati. Maka itu yang mereka jawab ketika ditanya, kenapa kalian menyembah patung orang soleh? Mereka menjawab seperti jawaban yang Allah terangkan dalam Az-Zumar ayat yang ketiga, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Ketika kamu bertanya kepada mereka, kenapa kalian menyembah patung? Mereka menjawab, tidaklah kami menyembah patung ini kecuali agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tuh, gitu cara mereka mencari wasilah. Dengan cara mencari orang soleh yang sudah mati, lalu beribadah dengan cara berdoa kepada orang soleh. Wahai Mbah Anu, Wali Anu, Sunan Anu, nah gitu, tolong sampaikan kepada Allah. Akhirnya bukan meminta kepada Allah, meminta kepada makhluk yang sudah mati. Ini kekeliruan yang besar, dan itu yang dilakukan oleh orang musyrik zaman baheula. Nah, ada beberapa kesalahan yang fatal. Pertama, mereka ingin meraih ridho Allah tapi dengan cara menyembah kepada selain Allah. Cara menyembahnya dalam bentuk berdoa, enggak boleh. Doa itu ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi kalau ibadah berdoa kepada yang sudah mati, berarti ibadah kepada yang sudah mati. Makanya Allah menyuruh ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku langsung, enggak perlu ada perantara. Kedua, kalau berdoa kepada Allah melalui perantara dengan alasan dah kita mau banyak dosa, banyak salah, kalau langsung kepada Allah enggak akan didengar, kan gitunya. Tapi melalui orang soleh yang sudah mati, diumpamakan kita mau minta ke raja, ke penguasa. Raja gak kenal kita, gak akan digubris. Kita sekarang mau bertemu presiden secara pribadi, bisa? Tidak bisa langsung. Apalagi mau minta, minta bantuan BLT langsung. Gak bisa. Gimana agar bisa? Melalui ajudannya, melalui orang terdekatnya, melalui menterinya, baru bisa. Ke Allah juga gitu katanya. Berarti orang itu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, menyamakan cara mendekati Allah dengan cara mendekati raja, presiden atau penguasa. Padahal Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Jadi makna wasilah menurut orang-orang yang menyimpang adalah antaj'ala bainaka wa bainallahi wasitatan ta'arrafillah bik wa tanqilullahu hajatak wa tukhbiru ank Ka'anna Allah Azza wa Jalla la ya'lam, au ka'anna Allah Azza wa Jalla bakhilun la yu'ti illa ba'dama yalihu alaihi bil wasa'id. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Menurut orang yang menyimpang, wajalah itu ada, wasilah itu engkau menjadikan perantara di kalangan para nabi atau para wali yang sudah mati. Kau minta wali itu mengenalkan dirimu kepada Allah. Kau minta agar wali yang sudah mati itu menyampaikan kebutuhanmu kepada Allah. Kau minta agar wali tersebut memberitahukan kepada Allah tentang kebutuhan-kebutuhan kita. Seolah-olah Allah tidak tahu, atau seolah-olah Allah tidak akan memberi kalau langsung kita yang meminta, harus melalui orang soleh yang sudah mati. Sekali lagi, ini menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Untuk apa Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, doa langsung kalian kepadaku, aku akan kabulkan doamu. Nabi Allah dalam Al-Quran menyuruh kita langsung berdoa. Nabi menyuruh langsung berdoa dan mengajarkan lafaz doa kepada Allah. Apa Nabi pernah berkata, kalian kalau berdoa melalui saya, kalau langsung ke Allah tidak akan diterima. Apa begitu? Enggak. Ketika Nabi memberikan pepatah kepada saudara sepupunya, ketika itu saudara sepupunya dibonceng. Siapa? Ibnu Abbas. Dia bilang, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika membonceng sepupunya itu Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah langsung. Kalau kamu minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Tapi sebelum Nabi berkata demikian, Nabi memberikan petunjuk dulu. Ihfadillah yahfadzka, ihfadillah tajidhu tujahak, fa idza sa'alta fas'illah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jaga Allah olehmu, Allah akan menjagamu. Maksud menjaga Allah bukan Allah butuh penjagaan, tapi yang dimaksud menjaga Allah adalah menjaga agamanya, jaga agamanya dalam dirimu dengan cara terapkan, tanamkan agama itu dalam dirimu. Semua perintahnya laksanakan, semua larangannya jauhi. Itu menjaga agama Allah. Allah akan menjagamu, melindungimu. Ihfadzillah tajidhu tujahak, jaga agama Allah olehmu, kamu akan dapati Allah ada di hadapanmu. Artinya Allah akan memberikan bantuan, pertolongan, perlindungan. Wa idza sa'alta fas'illah, kalau kamu minta, minta kepada Allah. Nabi tidak mengatakan kalau kau meminta melalui aku, nanti aku sampaikan kepada Allah. Tidak begitu. Padahal Nabi masih ada, bisa meminta kepada Allah. Nah, sekalipun demikian, boleh kalau nabinya masih hidup minta didoakan kepada Allah, boleh. Seperti beberapa orang sahabat pernah, ya Rasulullah doakan saya. Ketika Nabi menyatakan ada 70 ribu orang umat yang masuk surga tanpa hisab, datang sahabat namanya Ukasyah. Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, tolong doakan saya kepada Allah agar Allah menjadikan saya masuk surga tanpa hisab. Didoakan. Kalau masih hidup boleh. Sekarang boleh, boleh. Kalau ada orang yang kita anggap soleh, doanya dikabul oleh Allah, gitu ya, kita minta tolongnya doakan kepada Allah. Boleh? Boleh. Karena apa? Dia mampu, masih hidup, bisa mendoakan. orang mau haji, orang mau umroh, ada yang nitip doa? Ada. Tolong doakan saya di depan Ka'bah agar begini, begini, begini. Boleh? Boleh. Nabi ada menyuruh? Ada menyuruh. Siapa yang disuruh? Umar tuh. Hai Umar, kalau nanti kamu bertemu dengan orang yang namanya Uwais dari Qarn, minta doa kepadanya. Itu perintah Nabi kepada siapa? Umar. Uwaisnya belum lahir, belum ada saat itu. Tapi Nabi SAW sudah memberitahukan nanti akan muncul orang namanya Uwais dari Qarn, Yaman. Kalau kamu minta kepada bertemu dengan dia, minta doa. Setelah itu Nabi wafat, diganti oleh Abu Bakar. Abu Bakar di wafat, diganti oleh Umar. Ketika Umar jadi khalifah, ketemu namanya Uwais itu. Oh ini Uwais. Lalu minta doa, minta agar Allah mengampuni dosa-dosa. Boleh meminta doa kepada orang yang masih hidup karena dia mampu melakukan apa yang kita minta. Adapun setelah orang itu wafat, baik dari kalangan Nabi ataupun para wali, orang-orang soleh, gak bisa kita, wahai wali yang dikuburkan di sini, sampaikan kepada Allah agar Allah memberi rezeki. Gak bisa karena dia gak mampu. Mereka butuh doa, ya. Kan mereka soleh, gak perlu didoakan juga pasti ke surga. Betul, tapi tetap syariat menyuruh kita mendoakan, bahkan mendoakan Nabi Muhammad SAW. Gimana cara mendoakan Nabi? Bersalawat kepada beliau. Diperintah oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslim. Maka ketika nama beliau disebut, kita bersolat sallallahu alaihi wasallam. Itu doa? Ya doa. Makna sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah melimpahkan salawat dan keselamatan kepadanya. Doa itu. Bukankah Nabi pasti selamat tanpa didoakan juga? Iya betul. Terus untuk apa mendoakan? Adab kita, kecintaan kita kepada beliau. Itu pertama. Yang keduanya, ada feedback, ada keuntungan yang kembali kepada kita dari salawat kita kepada Nabi SAW. Ya pahala dari Allah yang menggugurkan dosa kita, ya pengundang datangnya syafaat untuk kita dari Nabi SAW pada hari kiamat nanti. Itu tuh. Kita mendoakan orang soleh boleh, harus. Wah, orang soleh mah tidak kita doakan juga pasti ke surga. Iya. Tapi itulah perintah syariat. Ketika para sahabat meninggal, orang-orang setelahnya yaitu tabi'in berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa orang-orang yang sudah meninggal mendahului kami. Para sahabat dibolehkan oleh Allah, malah diabadikan dalam Al-Qur'an, wal ladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Itulah perintah Allah. Karena apa? Pertama, kecintaan kita kepada mereka yang sudah wafat, kita doakan. Kedua, ada timbal balik untuk kita. Siapa yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan itu, Allah ngutus malaikat mengaminkan doa kita dan mendoakan kita untuk memperoleh isi doa yang sama untuk kita. Malaikat menyatakan amin walaka bimithlih amin, dan semoga kamu memperoleh isi doamu kepada orang lain. Gitu tuh. Jadi kalau sudah mati, jangan minta doa, tapi doakan. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW, iya, dengan cara bersolawat diperintahkan oleh Allah. Termasuk para sahabat yang pasti dijamin masuk surga. Iya, doakan Abu Bakar, doakan Umar, doakan Utsman, doakan Ali, doakan Abu Hurairah. Makanya setiap kali kita menyebut nama mereka, kita doakan radhiyallahu an. Semoga Allah meridai mereka. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka orang-orang soleh. Iya, orang-orang soleh. Pasti ke surga. Kalau memastikan enggak boleh karena perkara gaib, tapi kemungkinan besar ya. Karena Allah sudah menampakkan kesolehan mereka di hadapan seluruh umat Islam di alam dunia, dalam kehidupan. Semua orang Islam yang mengenal empat imam ini, semuanya pasti sepakat mereka orang soleh, para ulama yang tulus, ikhlas, berilmu dan beramal. Ya, orang-orang soleh. Lalu setiap kali kita sebut nama mereka, pasti dalam konteks kebaikan. Ketika belajar ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu hadis, apalagi ilmu fikih, pasti nama mereka disebut sebagai rujukan, lalu mendoakan mereka rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka. Tanpa kita doakan juga mereka dapat rahmat dari Allah. Tapi kenapa kita tetap doakan? Pertama, diperintah oleh Allah. Yang keduanya, ada pahala untuk kita, ada keuntungan untuk kita. Makanya kita setiap kali menyebut nama para ulama, ahli fiqih, ahli hadis atau ahli tauhid, kita doakan rahimahullah. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, berkata Imam Muslim rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah. Iya. Nah, jadi kita yang mendoakan mereka, bukan minta doa kepada mereka. Kalau mereka sudah mati, kalau mereka masih hidup, masih boleh ya. Jadi intinya, boleh kita, bahkan diperintahkan kita mendekat kepada Allah melalui wasilah, perantara. Tapi wasilahnya bukan orang yang sudah mati. Apa wasilahnya? Ibadah. Allah berfirman dalam Al-Ma'idah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabatagu ilaihi alwasilah wajahidu fi sabili. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah untuk bisa mendekat kepada Allah. Jadi wasilah itu adalah sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Apa itu? Bukan orang yang sudah mati, bukan juga jin, bukan juga para malaikat, tapi ibadah dan amal soleh. Ya, inilah penjelasan para ulama. Berdasarkan hal itu, maka ketika Nabi SAW diutus oleh Allah, orang musyrik zaman itu menyembah sesembahan yang berbeda-beda. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi yang sudah wafat, ada yang menyembah patung-patung yang menjadi visualisasi dari orang yang sudah mati, seperti Lata dan Uzza, ya. Ada yang menyembah pohon seperti Hubal. Itu pohon yang kemudian disembah. Dan pohon itu ternyata ada jinnya. Yang ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, Nabi menyuruh untuk menebang Hubal. Ditebang separoh lapor. Sudah? Sudah. Apa yang kamu lihat? Nggak ada apa-apa. Berarti kamu belum menebang itu. Balik lagi, tebang sampai habis. Balik lagi, tebang, ada makhluk hitam loncat, dikejar oleh Ali lalu dibunuh. Lalu dilaporkan, sudah? Sudah. Apa yang kamu lihat? Ada. Nah, itu. Itu Hubal. Oleh karena itulah, maka orang-orang musyrik di zaman itu beragam sesembahannya dan Nabi tidak membeda-bedakannya, semuanya diperangi. Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangi mereka semua sampai tidak ada lagi fitnah. Maksud maknanya tidak ada lagi perbuatan syirik. Dan semua penyembahan hanyalah milik Allah Azza wa Jalla, ya. Inilah kaidah yang ketiga. Apapun bentuk kemusyrikan yang dilakukan oleh orang tidak boleh dibiarkan, tapi didakwahi. Itulah yang dilakukan oleh Nabi dan wajib kita lakukan di zaman kita sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ada pertanyaan? Ibu-ibu ada pertanyaan? Memang enggak? Bentar, Ustaz. Maksudna memerangi didinya teh kumaha, Ustaz? Apa yang dia maksud memerangi? Pertama, memerangi kumaha? Apakah dengan cara membunuh, ya namanya perang. Nah, tapi memerangi itu tahap terakhir dari dakwah. Pertama dakwahnya dulu. Diberitahu, disampaikan penjelasan, disampaikan ayat, disampaikan hadis, diterangkan ini keliru, ini salah, dan seterusnya. Terus, jangan bosan. Setelah seluruh cara, seluruh penyampaian sampai mereka tetap berada dalam perbuatan syirik, dalam perbuatan menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla, kemudian kitanya sudah memiliki power, kekuatan yang bisa memberantas perbuatan syirik mereka, dan memerangi mereka adalah maslahat, baru lakukan memerangi mereka. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Adapun kalau kita melihat perbuatan syirik tapi tidak didakwahi, dibiarkan, langsung diperangi, maka enggak boleh. Dakwah dulu. Atau umpamanya sudah didakwahi tapi kekuatan mereka jauh lebih besar daripada kita, oleh kita diperangi atau bunuh diri. Siapa yang kalah? Ya kalau kitanya yang jauh lebih lemah, kita gak punya senjata, mereka punya rudal. Kita umpamanya gak punya pasukan, mereka mah pasukannya jutaan dengan teknologi persenjataan yang super canggih. Diperangi oleh kita, ya kita yang hancur. Jadi memeranginya setelah seluruh persyaratan untuk memerangi terpenuhi. Dan itu yang dulu dilakukan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ibu-ibu di belakang ada. Muzain di studio, kalau ada pertanyaan silakan. Nah, para pendengar dan pemirsa sekalian, kami mengundang antum untuk bisa bertanya jawab dengan Ustaz Abu Haidar Sundaif Hafizahullah Ta'ala. Baik, yang akan bertanya bisa menghubungi kami di nomor telepon 0228686637 atau melalui pesan singkat di nomor 0811227 1476. Kami silakan yang akan bertanya, yang akan telepon. Kalau dari studio masih belum ada, Ustaz, kami silakan. Barangkali hadirin yang ada di masjid yang akan bertanya, kami silakan. Kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tajana hapunten Pak Ustaz, bilih aya cariosan anu kirampas ku basa Indonesia. Kira janten kieu Pak Ustaz bade tumaros sapertos diadakeun muludang sok diayakeun ngawasu keris, teras batu eta kasebatan janten kumaha itu Pak Ustaz? Mun sakitu wae. Iya, barakallahu fiik. Di bulan Maulid ada ritual, yaitu memandikan benda-benda pusaka yang dianggap punya kekuatan. Keris, mungkin tombak, mungkin panah, atau yang sejenisnya. Kadang-kadang ada binatang yang disakralkan, dikeluarkan, diarak. Kemana saja pergi, setiap tempat yang dilewati oleh binatang itu diyakini ada barokah. Setiap binatang itu kotorannya diapakan? Diperbutkan, dibalurkan, dan diyakini ada barokah. Kencing, oh diperbutkan. Ya, bagaimana dengan itu? Pertama, ritual itu lahir dari keyakinan bahwa benda-benda pusaka itu mengandung kekuatan, bisa memberi mudarat, kalau diabaikan bisa memberi manfaat, kalau disakralkan, kalau dimuliakan. Dan itu tentu saja perbuatan syirik, iya, karena meyakini di alam ini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah yang bisa memberi maslahat dan mudarat. Dahulu di zaman zaman Nabi, apakah ada? Ada. Orang-orang musyrik zaman itu punya sebuah tempat namanya Zatu Anwat, dan dipakai untuk menyimpan benda-benda pusaka seperti pedang. Seperti di sana nggak ada keris, pedang atau tombak atau panah atau busur disimpan. Kalau disimpan di sana jadi sakti, jadi bertuah. Para sahabat tahu, lalu minta, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami zatu anwat. Bikin tempat dan senjata yang sakti gitu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Kalian sudah meminta kepadaku seperti permintaan umat Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Wahai Musa, buatkan bagi kami satu patung sesembahan. Sebagaimana mereka orang musyrik juga punya satu patung, punya banyak patung sembahan. Jadi minta benda pusaka sama dengan minta patung sesembahan, dan itu syirik. Dan itu bertolak belakang dengan tauhid. Oleh karena itulah maka tidak boleh, karena itu warisan agama animisme dan dinamisme. Dulu sebelum Islam datang, agama yang dianut oleh orang Indonesia yaitu animisme dan dinamisme, itu keyakinan kepada ruh-ruh orang yang sudah mati dan benda-benda pusaka yang memiliki, dianggap memiliki kesaktian. Mereka meyakini orang yang sudah mati ruhnya itu bisa memberi madarat, bisa memberi manfaat. Kalau kita minta bisa memberi manfaat, kalau kita mengabaikannya bisa memberi madarat. Itu animisme. Kalau ada benda-benda yang dianggap sakti bertuah, itu dinamisme. Jadi dulu begitu sebelum Islam datang. Nah setelah Islam datang, maka itu semua tidak boleh. Karena di zaman dulu orang-orang musyrik begitu, oleh Nabi SAW diberantas. Maka tidak boleh kita meyakini adanya benda yang dianggap punya kesaktian. Kecuali kalau memang realitanya begitu, seperti apa? Pistol. Pistol mah dari jauh jedor, bisa tembak mati. Itu mah realistis dan masuk akal. Tapi keris, batu ali atau isim, umpamanya di ditulisin apa, pakai bunga, pakai minyak kasturi, dibungkus sama apa namanya kain, dibeberkan atau disimpan di dompet dan seterusnya, lalu dianggap sakti mandraguna. Pertama gak masuk akal, kedua gak realistis, ketiga meyakini adanya kekuatan di luar kekuatan Allah SWT. Maka itu tidak boleh, ya. Dan itu pekerjaan para dukun, dan itu tipuan. Dukun yang meyakini dirinya kebal, itu trik tipuan. Ambil apa, air keras, gak mempan, ternyata trik. Ambil umpamanya keris, tek, bisa nyala, ternyata alat sulap yang bisa dibeli di toko-toko atau bisa berdiri melayang. Itu tukang sulap juga bisa, ya. Tapi tukang sulap tidak ngaku sakti, tapi ngaku ini trik tipuan, baik dengan alat atau dengan kecepatan tangan. Dukun juga melakukan itu, tapi ngaku ini mah kesaktian. Beda kalau sulap mah tipuan, ini mah kesaktian. Sama tipuan. Kan dibongkar kan tipuan-tipuannya oleh pesulap. Lalu setelah dibongkar, ngamuk karena tidak laku, lapor polisi. Kenapa tidak disantet aja nya, kalau bisa nyantet gitu. Malah lapor polisi. Terus ngaku tidak laku, kan mereka punya jampe-jampe harupat agar dagangan orang lakunya. Dianya sendiri gak laku. Kalau dukun bisa membuat orang kaya, atau dukun duluan, kaya duluan. Demikir jelas matanya. Wallahu'alam bisawab. Cukup dulu sampai sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan jumpa nanti jam 8 ada lagi kajian Ad-Da'wah Dawah, tapi tidak di masjid, di radio saja. Setelah radio dan TV masing-masing, insyaallah ada kajian Ad-Da'wah Dawah susunan Imam Ibnu Qayyim. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.